السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني وأخواتي في الدين rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah, yang kembali mempertemukan kita di majlis yang kita berharap kita mendapatkan di majlis ini fadail, majlis-majlis ta'lim, keutamaan-keutamaan majlis ta'lim yang telah Allah sampaikan di dalam kitabnya dan telah Rasulullah SAW uraikan di dalam sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Turunnya malaikat yang duduk mendengar bersama para thullabul ilm, turunnya ketenangan di dalam jiwa dan batin orang-orang yang hadir, turunnya rahmat Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala yang membanggakan orang-orang yang hadir di majlis ta'lim kepada malaikat-malaikat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, malaikatul muqarrabin, kemudian diampunkannya dosa orang-orang yang duduk di majlis ta'lim, demikian juga orang yang duduk karena suatu hajat walaupun niat utamanya bukanlah duduk di majlis ta'lim tersebut. Kita berharap semua keutamaan daripada majlis ta'lim kita harapkan di saat memang yang kita inginkan daripada majlis kita adalah ilmu. Oleh karena itu, majlis ta'lim berasal dari kata-kata ta'lim, allama 'allimu ta'lim, mengajarkan. Dan kata-kata allama, kata dasarnya adalah alima, ya'lamu ilmun. Oleh karena itu majlis ta'lim adalah majlis ilmu, yang diajarkan di dalamnya adalah ilmu. Kalaulah sebuah majlis yang diajarkan di dalamnya bukanlah ilmu, maka itu bukanlah majlis ta'lim. Walaupun kemudian mereka tetap menamakannya majlis ta'lim, akan tetapi yang diajarkan bukanlah ilmu, yang diajarkan sesuatu yang malah bertolak belakang dengan ilmu yang diturunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukanlah majlis ta'lim, walaupun tetap dinamakan sebagai majlis ta'lim. Di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah ayat 38, Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah berfirman, A'udhu billahi minas syaitanir rajim, Qulnahbitu minha jami'a, Fa'imma ya'tiyannakum minni huda, Faman tabi'a hudaya, فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Kami mengatakan ihbitu minha jami'an, turunlah kalian darinya, darinya surga semuanya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka apabila datang kepada kalian dariku petunjuk, faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku tersebut, fala khaufun alaihim, maka tidak akan ada takut atas mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak pula bersedih. Ayat ini setelah Allah tabaraka wa ta'ala bercerita sebuah cerita yang luar biasa, yaitu cerita tentang Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam, lalu mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam yang tidak Allah ajarkan kepada para malaikat. Kemudian di saat malaikat-malaikat Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah tidak sanggup menjawab pertanyaan ilmiah yang Allah lontarkan kepada mereka, mereka mengembalikan seluruhnya kepada Allah dengan mengatakan, kami tidak memiliki ilmu kecuali apa yang kau ajarkan saja kepada kami. Allah kemudian bertanya kepada Nabi Adam alaihi salam, lalu Nabi Adam menjawab pertanyaan tersebut dan memiliki ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam melebihi ilmu yang dimiliki oleh malaikat-malaikat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Setelah itu Allah memerintahkan seluruh yang hadir, di situ ada malaikat dan juga kaum jin, untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Pemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada ilmu yang ada pada jiwa Nabi Adam alaihi salam, sekaligus pemuliaan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia yang memiliki ilmu. Karena manusia yang tidak memiliki ilmu tidak dimuliakan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Di dalam ayat Al-Quran tentang mereka-mereka yang kufur, mereka-mereka yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya, yang pada akhirnya akan menghuni neraka, Allah mengatakan tentang mereka, ulaika kal an'am, mereka itu bagaikan hewan ternak, balhum adall, bahkan mereka lebih sesat daripada hewan ternak tersebut. Pemuliaan manusia, Nabi Adam dalam hal ini, karena Nabi Adam alaihi salam memiliki ilmu yang Allah berikan kepada beliau, maka mulianya seorang muslim adalah dengan ilmu, bukan dengan harta, bukan dengan kedudukan, bukan dengan apapun selain daripada ilmu yang diturunkan Allah kepada Rasulnya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika perintah untuk sujud itu telah datang, maka sujudlah seluruh malaikat kecuali seorang jin, enggan untuk sujud kepada Nabi Adam tersebut. Dia adalah iblis. Dia tidak mau sujud, padahal yang memerintahkannya adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Yang memerintahkannya adalah Allah, yang telah menciptakan dirinya. Dan ia bertemu dengan Allah, berbincang-bincang dengan Allah, Rabbul Izzati wal Jalalah. Ikhwani fi din wa akhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Sekafirnya Fir'aun, ketika ia bertemu dengan malaikat maut, sudah ingin untuk bertaubat. Itu sekafir-kafirnya Fir'aun. Manusia paling kafir yang diterangkan oleh Al-Qur'anul Karim, ketika bertemu dengan malaikat maut saja sudah keok. Mental kafirnya hilang. Ia kemudian berkata, amantu bi Rabbi Harun wa Musa, aku mulai beriman dengan Rabbnya Harun dan Rabbnya Musa. Amantu billadhi amanat bihi Banu Israel, aku beriman dengan apa-apa yang beriman kepadanya Banu Israel. Sekafir-kafirnya Fir'aun hanya bertemu malaikat maut, belum bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, hilang kekafirannya. Fahamlah kita bahwa kekafiran iblis beribu-ribu kali lipat lebih daripada kekasih dan Fir'aun laknatullahi alaih. Ia bertemu dengan Allah, ia menikmati surga Allah, ia berbincang dengan Allah, ia mengetahui Allah penciptanya, ia mengetahui keagungan, keesaan, kemahakuasaan, keperkasaan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sungguh pun demikian perintah Allah Subhanahu wa taala enggan untuk dia lakukan. Maka iblis kafir luar biasa. Ketika itu iblis dilaknat oleh Allah karena ketika dia berbuat dosa, dia tidak mau bertaubat. Maka Allah melaknatnya. Bahkan ketika dia berbuat dosa, ia mengatakan Allah yang telah membuatnya berbuat dosa. Itulah iblis, makhluk yang paling kafir kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ia berkata, "Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim." Disebabkan karena engkau telah menyesatkan aku dari jalanmu, aku akan sesatkan juga dia dan anak-anak cucu dari jalan yang lurus. Iblis menyatakan Allah telah membuat dirinya sesat dari jalan yang lurus. Adakah keingkaran yang lebih daripada itu? Tidak ada. Kemudian Nabi Adam alaihissalam dengan keingkaran itu, iblis la'anatullahi alaih diusir dari surga. Kemudian ditempatkan dalam surga tersebut Nabi Yuna Adam alaihissalam. Dan kemudian terjadilah kisah makan buah dari sebatang pohon yang terlarang. Makan buah dari sebuah pohon yang terlarang. Dan pohon itu bukanlah pohon khuldi. Pohon itu bukanlah pohon khuldi sebagaimana banyak disampaikan oleh sebahagian kaum muslimin, yang mungkin juga yang menyampaikannya adalah sebahagian da'i dan mubalik. Pohon itu bukanlah pohon khuldi. Yang menamakan pohon itu pohon khuldi adalah iblis untuk menipu Nabi Adam alaihissalam. Innaha sajaratul khuldi. Sesungguhnya dia adalah pohon khuldi. Khuldi artinya kekekalan. Ini pohon kekekalan, wahai Adam. Saya tahu persis. Saya tahu persis. Saya penghuni surga sebelum dirimu. Ini pohon kekekalan. Kalau kamu makan dari pohon ini, kamu akan kekal di surga. Allah tidak mau engkau kekal di surganya. Makanya engkau dilarang untuk makan pohon kekekalan ini. Engkau dilarang untuk makan pohon khuldi ini. Jadi yang menamakannya itu pohon khuldi adalah iblis. Bukan nama yang sebenarnya. Nama yang disamarkan oleh iblis diganti dengan nama yang indah agar Nabi Adam tergiur untuk memakan pohon itu. Apakah nama pohon itu? Tidak ada yang tahu. Karena tidak diberitahu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ada di dalam Al-Quran hanya pohon. Jangan dekati pohon yang satu ini. Mendekatinya saya tidak boleh, apalagi memakannya. Namun iblis menggoda Nabi Adam dengan menyebutkan ini pohon khuldi, pohon kekekalan. Kalau kamu makan, kamu akan kekal di surga. Allah tidak mau kamu kekal di surga. Jadi yang dimakan oleh Nabi Adam buah, tapi itu bukanlah buah khuldi sebagaimana yang marak kemudian familiar disebut di lisan-lisan kaum muslimin. Namun ketika Nabi Adam tergoda dengan bujuk rayu iblis yang sangat dahsyat, Allah Subhanahu wa taala marah karena Nabi Adam telah melanggar larangan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Namun Nabi Adam bertaubat daripada kesalahannya. Berkata para ulama, celakanya iblis karena dia berbuat salah lalu kemudian dia melanjutkan kesalahannya. Dan mulianya Nabi Adam karena Nabi Adam berbuat salah namun segera bertaubat daripada kesalahan tersebut. Setelah Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, Allah perintahkan Adam dan iblis untuk turun ke bumi. Itulah ayat yang kita baca tadi, Qul nahbitu minha jami'a. Kami katakan, turunlah kalian semuanya, iblis, Adam dan Hawa. Turun kalian ke bumi semuanya. Apabila datang kepada kalian petunjuk, maka siapa yang mengikuti petunjuk itu, maka tidak akan ada rasa takut kepadanya dan tidak akan dia bersedih. Ahli tafsir mengatakan petunjuk di sini adalah Rasul, utusan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena hidayah Allah datang pasti melalui Rasul, melalui utusan. Karena Allah telah berkehendak bahwa Allah tidak akan mengajak bicara seluruh makhluk. Allah tidak akan membuka seluruh alam gaib kepada seluruh manusia sebagai tes keimanan. Sampai di mana kita percaya kepada Allah di dalam firman-firman-Nya. Oleh karena itu, banyak masalah gaib yang Allah sembunyikan dalam kehidupan kita, yang kita diperintahkan untuk mengimaninya dan meyakini keberadaannya. Seluruh rukun iman yang 6, 90% gaib. Allah gaib, malaikat gaib, Rasul gaib, kitab banyak yang gaib kecuali Al-Quran, hari akhir gaib, qada dan qadar gaib, dan banyak lagi hal gaib lainnya di dalam poin-poin keimanan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Semua itu diinginkan oleh Allah untuk menanya kita, sampai di mana kamu yakin kepada Rabbmu. Karena kalau seandainya dibukakan pintu gaib untuk dilihat, maka semua orang tidak akan berani untuk menjadi orang yang ingkar kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Orang akan takut berbuat dosa seandainya pintu gaib itu dibuka oleh Allah dan kita melihat. Ketika malaikat melapor kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah tentang siapa-siapa saja yang hadir di majlis ta'lim, Allah bertanya kepada mereka, "Wahai malaikat, apa yang mereka inginkan tersebut? Hamba-hambaku yang duduk di majlis ta'lim itu, mereka inginkan apa?" Malaikat menjawab, "Mereka inginkan surgamu, ya Rabb." Allah bertanya kepada malaikat, "Apakah mereka pernah melihat surgaku?" Malaikat menjawab, "Tidak." Allah kemudian bertanya lagi, "Bagaimana kalau mereka pernah melihatnya?" Malaikat menjawab, "Mereka pasti lebih giat lagi beribadah untuk cepat sampai ke surgamu, ya Allah." Allah bertanya kembali, "Apa yang mereka takutkan?" Malaikat menjawab, "Mereka takut nerakamu, ya Allah." Allah bertanya, "Apakah mereka pernah melihat nerakaku?" Malaikat menjawab, "Tidak, ya Rabb." Allah bertanya lagi, "Bagaimana kalau mereka pernah melihat nerakaku?" Allah malaikat menjawab, "Kalau seandainya mereka pernah melihat nerakamu, mereka pasti akan lari lagi, lari dan semakin lari dari nerakamu, ya Allah. Lari dari hal-hal yang akan menjerumuskan kita ke neraka Allah Rabbul Izzati wal Jalalah." Kalau demikian keadaannya, wahai malaikat, saksikanlah hai malaikatku bahwa aku ampunkan mereka. Salah satu keutamaan majlis ta'lim, ampunan yang Allah turunkan di majlis ta'lim. Dan itu yang kita harapkan dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Namun permasalahan yang ingin kita kutip adalah, seandainya kita melihat neraka, kita tidak akan sanggup untuk berbuat maksiat kepada Allah, dan tidak akan berhenti berbuat ibadah, dan tidak akan berhenti mendekatkan diri kepada Allah agar Allah ridho, dan dengan ridhonya Ia masukkan kita ke dalam surganya tabaraka wa ta'ala. Namun Allah tutup mati pintu gaib tersebut, dan Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran itu ada. Surga dan neraka ada. Surga dengan penuh kenikmatan dan neraka dengan penuh azab dan kesengsaraan ada. Siap menanti kalian. Sampai di mana kita beriman. Seandainya kita bisa melihat surga dan neraka, maka keadaan adalah seperti yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. "Law ra'aytum ma ra'ait labakaitum katsiran wa la dhahiktum qalila." Seandainya kalian pernah melihat apa yang kulihat, pasti kalian ini banyak menangis dan sedikit tertawa. Para sahabat bertanya, "Wa ma ra'aita ya Rasulullah?" "Apa yang kau lihat wahai Rasul?" Rasulullah menjawab, "Ra'aitul jannata wan nar." Aku pernah melihat surga dan neraka. Semua itu Allah simpan dalam ilmu gaib untuk menguji dan mengetes keimanan kita. Kita yakin enggak kepada Allah? kita percaya tidak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau pintu gaib itu dibuka, tidak ada tes keimanan. Andai satu pintu gaib saja dibuka oleh Allah, kita mampu melihat nikmat kubur dan azab kubur, maka tidak akan ada orang yang mau hidup di permukaan bumi dalam keadaan berbuat maksiat. Kita lanjutkan kepada makna ayat. Barang siapa mengikuti petunjukku yang turun melalui para nabi dan para rasul, perantara antara Allah dengan hamba-hambanya, maka yang akan terjadi pada mereka yang mengikuti risalah tersebut, yang akan terbentuk di dalam jiwa mereka yang taat kepada Allah dan taat kepada rasul-rasul tersebut, la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut pada mereka, walahum yahzanun, dan mereka juga tidak bersedih. Kenikmatan hidup adalah di saat seorang manusia kehilangan rasa takut dan kehilangan rasa sedih. Dan petaka dunia datang adalah ketika rasa takut menimpa dan rasa sedih datang, sehingga dia merampas kebahagiaan seorang insan. Berkata para ulama, yang akan mendatangkan rasa takut dan mendatangkan rasa sedih adalah kebodohan dengan ilmu syariat. Dan yang akan mendatangkan keberanian dan mendatangkan kebahagiaan adalah ilmu syar'i. Apa yang dinyatakan oleh para ulama sesuai dengan apa yang ada di dalam ayat ini, dan itu dinyatakan oleh Imam pengarang kitab Tafsir Karimur Rahman Abdurrahman As-Sa'di di dalam untaian bait beliau, bahwa ilmulah yang telah membawa manusia menjadi pemberani dan bahagia, sementara kebodohan yang akan mengantarkan mereka kepada ketakutan dan kesedihan. Ilmu itulah dia yang diterangkan oleh Allah di dalam ayat ini. Barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa sedih kepada mereka dan tidak ada rasa takut kepada mereka. Ketika di dalam Al-Quran bertemu kalimat sedih dan takut, maka otomatis maknanya menurut para ulama dan ahli tafsir, rasa takut adalah untuk masa yang akan datang. Rasa sedih untuk masa yang telah lalu dan lampau. Kalau kemudian demikian, maka makna ayat adalah barang siapa yang mengikuti petunjuk, barang siapa yang mengikuti risalah, barang siapa yang berjalan di atas jalan yang lurus, mereka tidak gentar, tidak takut menghadapi masa yang akan datang. Dan mereka juga tidak sedih mengenang masa lalu. Dan untuk menyempurnakan makna ini, kita bawakan pendapat atau wasiat atau nasihat Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di dalam salah satu kitab beliau. Tidak lari dari makna ayat ini, tapi memberikan kita gambaran akan ayat ini. Beliau berkata, wahai hamba Allah, sesungguhnya hari yang kalian lalui hanya tiga. Hari yang kalian lalui hanya tiga, tidak ada yang keempat. Pertama, hari yang telah lalu. Yang kedua, hari yang akan datang. Yang ketiga, hari ini, sekarang. Itulah hari-harimu. Tak mungkin ada yang keempat. hidup kita adalah salah satu di antara tiga hari. Hari yang telah lalu, hari yang akan datang, dan hari ini. Kemudian beliau lanjutkan, untuk membenahi hari yang lalu mudah, cukup dengan taubat, maka masa lalu akan menjadi baik. Dan untuk membenahi masa yang akan datang juga gampang, cukup dengan tekad. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana kamu berhadapan dengan hari ini? Bagaimana engkau berhadapan dengan sekarang ini? Sekarang ini engkau mengerjakan apa? Itu yang menjadi pertanyaannya. Apakah di atas ketaatan atau di atas maksiat? Masyaallah muslimin. Apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah persis dengan apa yang diterangkan oleh ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Quran bercerita tentang masa lalu, masa lampau, masa yang akan datang. La khaufun, tidak ada rasa gentar berhadapan dengan masa yang akan datang. Walahum yahzanun, mereka tidak sedih dengan masa lalu. Ada masa datang, ada masa lalu, berarti ada masa di tengah-tengah. Itulah masa hari ini. Hari ini, detik ini, menit ini, kita sedang ngapain? Mari kita jabarkan lebih jauh apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan, ya Abdullah, harimu hanya tiga. Dahulu, yang akan datang, dan hari ini. Untuk membenahi hari lalumu, cukup gampang sekali, cukup dengan taubat. Ma'asyarul muslimin, tidak seorang pun manusia di permukaan bumi ini hidup tanpa dosa, kecuali para nabi dan para rasul. Seluruh kita tanpa terkecuali, bahkan seluruh manusia yang hidup di permukaan bumi sekarang ini, tanpa terkecuali, melakukan dosa dan kesalahan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita pernah terjebak ke dalam kesalahan kepada Allah, kesalahan kepada diri kita sendiri, kesalahan kepada keluarga kita, kesalahan kepada teman kita, kesalahan kepada orang tua kita. Tak seorang pun yang selamat daripada kenistaan. Semua kita pernah melalui masa-masa hidup, waktu yang bercampur dengan kemaksiatan. Semua kita pernah terjebak ke dalam dosa dan kesalahan tanpa terkecuali. Tidak ada di dalam agama Islam orang yang suci dari dosa dan kesalahan untuk zaman ini. Tidak ada lagi. Karena terpeliharanya seseorang dari dosa dan kesalahan sudah terkubur bersamaan dengan dikuburnya jasad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi yang namanya bebas dari dosa dan kesalahan. Abu Bakar melakukan kesalahan, Umar melakukan kesalahan, Ali melakukan kesalahan, Utsman melakukan kesalahan radhiyallahu anhum, ahli-ahli surga melakukan kesalahan. Siapa kita? Sembari menunjuk ke lidahnya, Abu Bakar berkata, "Hadza auradani al-mawarid." Ini telah mengantarkanku kepada hal-hal yang tidak baik. Pengakuan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Umar mengatakan radhiyallahu anhu, "Tidak pernah aku ragu di dalam beragama kecuali pada perang Hudaybiyah." Dan seterusnya. Kalaulah mereka ahli-ahli surga yang telah dijamin oleh Allah menjadi penduduk surga, di dalam hidup mereka melakukan kesalahan, maka fahamlah kita, tak seorang pun manusia setelah para nabi dan para rasul yang selamat dari jebakan kesalahan. Allah telah mentakdirkan di dalam takdirnya yang maha bijaksana bahwa yang namanya manusia bergelimang dengan kesalahan. Namun kesalahan tersebut bukan untuk dilanjutkan. Namun kesalahan tersebut bukan untuk dirawat dan dipelihara. Allah subhanahu wa ta'ala sengaja menciptakan manusia bersalah karena Allah suka mengampunkan, karena Allah suka memaafkan, karena Allah suka menerima taubat. Di malam hari, ketika telah tersisa sepertiga malam yang terakhir, Allah turun ke langit dunia seraya mengatakan, "Man dalladhi yad'uni fa astajiba lah, wa man dalladhi yastaghfiruni fa aghfira." Siapa yang mau berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Siapa yang mau mohon ampun kepadaku, aku akan ampunkan. Aku akan ampunkan, kata Allah. Kita tidur di dalam tidur kita yang lelap. Kita mimpi indah. Allah memanggil-manggil kita di langit dunia. Hamba-Ku, mohon ampun kepadaku, aku akan ampunkan kalian. Allah peduli kepada kita di saat kita tidak peduli kepada diri kita sendiri. Allah sayang kepada kita di saat kita tidak sayang kepada diri kita sendiri. Allah mau menerima taubat kita di saat kita tidak mau untuk bertaubat. Orang-orang yang beriman, yang mengikuti risalah, sadar sepenuhnya bahwa dia pernah masuk ke jurang kehinaan. Dia pernah mengisi lembaran hidupnya dengan lembaran-lembaran hitam. Dia sadar sepenuhnya. Namun itu tidak membuatnya bersedih. Karena dia memperbaikinya dengan taubat. Dia yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah tidak akan pernah menolak taubat hambanya. Berapapun kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu, sebesar apapun kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu, walaupun syirik sekalian, waliyadzubillah, Allah mau mengampunkan itu apabila kita mau menerima, memohon ampunan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Di dalam hadis yang sahih dikisahkan ada pembunuh yang telah membunuh 100 nyawa. Orang kalau sudah membunuh 100 nyawa itu sudah preman luar biasa. Karena saya yakin preman pasar pusat belum membunuh 100 nyawa. Kalau orang sudah membunuh 100 nyawa, kesalahannya bukan hanya membunuh. Karena membunuh adalah sebuah kesalahan maksiat yang sangat membutuhkan keberanian luar biasa. Kalau dia berani membunuh, berarti dia berani yang lainnya. Namun tetap diampunkan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ketika dia serius memohon ampunan tersebut, bahkan ampunan tersebut datang detik-detik terakhir sebelum ajal menjemput, Allah masih mau mengampunkan. Oleh karena itu, orang yang beriman yakin benar bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menutup pintu taubat dan pintu maafnya terhadap dirinya. Itu yang membuat mereka tidak sedih. Ma'asyiral muslimin, ingat dosa akan mendatangkan salah satu di antara dua hal. Bisa saja mengingat dosa itu mendatangkan hasil yang positif, dan bisa saja mengingat dosa itu mendatangkan hasil yang negatif. Hasil yang negatif adalah orang yang mengingat dosa lalu bersedih mengingat dosa itu. Difikirkan, dia dulu pernah begini, pernah begitu, pernah mukul orang tuanya, pernah durhaka kepada orang tuanya. Memikirkan dia pernah begini, pernah begitu, terus sedih. Hilang semangat berusaha, hilang semangat beribadah, yang terpikir neraka terus. Ini nilai negatif yang dihasilkan oleh ingat dosa. Dan itu dinafikan oleh Allah terhadap orang-orang yang beriman. Mereka tidak akan sedih. Karena orang-orang yang beriman, ketika mereka ingat dosa, ingat dosa mereka untuk sebuah poin yang positif. Apa itu? Apa itu poin positif ketika mengingat dosa? Mengingat dosa adalah bahan bakar ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang muslim dan muslimah ingat dosa lalu, dosa masa lalunya, itu membakar semangatnya untuk beribadah lebih giat, untuk beribadah lebih maksimal, untuk menghapuskan kesalahan masa lalu. Jadi mengingat dosa ia jadikan sebagai bahan bakar untuk lokomotif ibadah, sehingga dia bersemangat melakukan ibadah kepada Allah karena dia mengingat masa lalunya. Tidak bersedih, namun memberikan semangat untuk beribadah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik akan menghapuskan perbuatan-perbuatan salah sebelumnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa asbi'i sayyi'atal hasanah tamsuha. Iringi perbuatan salah yang pernah kamu lakukan dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik ini akan menghapuskan kesalahan yang pernah kamu lakukan. Jadi orang yang beriman, ingat dosa, tidak murung, tidak putus asa, akhirnya membunuh diri. Waliyahubillah. Membunuh diri bukanlah solusi. Karena ketika dia membunuh diri, dia merasa dia selesai dari problema, ternyata di hadapannya problema yang jauh lebih dahsyat daripada problema dunia. Namun orang yang beriman ingat dosa untuk menjadikan ia semakin bersemangat untuk beribadah dan beribadah. Punya dosa-dosa maksiat dalam harta, ia semakin rajin berinfak. Punya dosa-dosa maksiat di dalam lidah, ia semakin rajin berzikir. Punya dosa-dosa maksiat di dalam meninggalkan sholat fardu, dia semakin rajin sholat fardu, bahkan hadir sebelum azan. Begitu orang-orang yang beriman. Ingat dosa tidak membuat mereka sedih. Itulah yang dinafikan oleh Allah. Walahum yahzanun. Hari yang kedua bagi manusia adalah hari yang akan datang. Untuk membenahi masa yang akan datang, kata Ibnu Qayyim, gampang dengan tekad. Masa yang akan datang akan baik. Cukup tekad. Tanamkan tekad yang benar, tanamkan tekad yang sesungguhnya, maka masa datang akan menjadi baik. Tidakkah kita melihat, ma'asyarul muslimin, seorang orang tua yang punya tekad luar biasa untuk menyekolahkan anaknya sampai program serata 3, mungkin ke luar negeri. Dia punya tekad. Anak saya ini tidak boleh hanya sampai S1. Harus sampai S3. S3-nya tidak boleh di Indonesia. Dia harus ngambil keluar. Sesumber asalnya teknologi. Apa yang dilakukan oleh orang tua ketika dia sudah punya tekad yang seperti itu? Terjadi perubahan dalam hidupnya. Apa yang berubah? Dia mulai giat bekerja. Dia mulai giat menabung. Dia mulai berhemat. Dia mulai getol berusaha. Dia mulai semangat berbisnis. Timbul perbaikan dalam hidupnya ketika dia punya sebuah tekad yang kuat. Jadi tekad yang kuat memberikan perubahan hidup. Namun sayang seribu sayang, kebanyakan tekad manusia di permukaan bumi sekarang mentok di dunia. Tidak melampaui dunia sampai ke akhirat. Coba lihat tekad-tekad kaum muslimin. Coba lihat apa yang mereka cita-citakan. Kita pernah duduk di bangku sekolah. Sekolah umum saya maksud. yang jumlah siswanya lebih daripada 60 dan 70 bahkan. Ketika kita mengumpulkan cita-cita di masa itu, di masa kecil itu, tak seorang pun di antara kita yang punya cita-cita menghafal Al-Quran. Tak seorang pun di antara kita yang mempunyai cita-cita ingin menjadi ulama. Semua cita-cita kita di masa itu mentok dunia. Yang satu pengen jadi presiden, yang satu ingin menjadi dokter, yang satu ingin menjadi pilot, yang satu ingin menjadi menteri, yang satu ingin menjadi arsitek ulung. Semuanya dunia. Ini kesalahan besar yang telah dilakukan oleh banyak kaum muslimin. Ketika mendidik cita-cita di jiwa anaknya, cita-cita itu berhenti sampai dunia. Padahal cita-cita yang paling tinggi dari seorang muslim dan muslimah adalah sampai ke surga Allah, menjejakkan kaki di surga Allah tabaraka wa ta'ala. Itulah cita-cita yang paling tinggi, yang tidak ada yang lebih tinggi daripada itu. Tidak ada gunanya presiden kalau itu akan mengantarkan kita ke neraka. Tidak ada guna menjadi menteri kalau kita harus dengan karena itu dan karena mengejar cita-cita itu lalu kemudian dicemplungkan Allah ke neraka. Tidak ada guna menjadi saudagar kaya kalau itu akan menghalangi antara kita dengan Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Tidak ada guna menjadi dokter kalau kemudian itu menghalangi antara kita dan ibadah kepada Allah dan mengikuti syariat Allah yang mulia ini. Bukan berarti tidak boleh menjadi presiden, bukan berarti tidak boleh menjadi menteri, tapi jadikan seluruh kekuasaan dunia itu sarana untuk beribadah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Sebagaimana para nabi, sebagai mereka memimpin negara, sebagian para sahabat memimpin wilayah, namun mereka memimpin wilayah demi ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Masyaallah muslimin, tekad yang kuatlah yang telah merubah roda perjalanan hidup kita. Alangkah indahnya kalau tekad itu diberikan kepada hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya antum bertekad, tahun ini saya harus hafal juz 30. Tahun ini saya harus hafal juz 30. Maka lihat perubahan hidup kita. Yang selama ini acuh tak acuh kepada juz 30. Yang selama ini merasa mendengar saja sudah cukup, tidak perlu membaca apatah lagi menghafal. Akan terjadi perubahan hidup di saat kita punya tekad yang luar biasa untuk menghafal juz 30 di tahun ini. Dan begitu seterusnya. Apabila kita punya tekad, saya sudah harus tidak boleh lagi ketinggalan takbiratul ihram 5 tahun yang akan datang, saya sudah harus hafal Al-Quran. Menanamkan tekad itu di anak kita. Anak saya sebelum umur 15 tahun sudah harus hafal Al-Quran. Itu akan membawa perubahan-perubahan dalam hidup. Yang semua itu bertujuan untuk mencapai cita-cita yang telah kita targetkan tadi. Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah untuk membedahi masa yang akan datang. Wahai manusia, wahai Abdullah, wahai hamba Allah, cukup dengan tekad. Tekad akan mewarnai kehidupan ke depan. Bukan gentar. Cita-cita bukanlah kegentaran. Orang yang beriman tidak gentar berhadapan dengan masa yang akan datang. Tidak takut. Dan ketakutan berhadapan dengan masa yang akan datang itu dihadapi dan dirasakan oleh orang-orang yang tidak kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Kita boleh bercita-cita, kita boleh membuat planning, tapi tidak boleh ada rasa gentar, rasa takut. Kalau seorang muslim dan muslimah memandang anaknya yang berumur 5 bulan, kemudian air mata menangis, teriak berkata, "Nak, apakah besok kamu bisa makan atau tidak? Kalau ayah ibumu pergi, kamu makan apa?" Ini gentar. Ini takut berhadapan dengan masa yang akan datang. Kalau itu yang kemudian muncul, dan dari situ kemudian usaha demi usaha menata masa depan anak datang, itu adalah kegentaran dan bukan usaha yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang anaknya baru umur 7 tahun, anaknya baru umur 7 bulan, anaknya baru umur 5 bulan, itu sudah asuransi pendidikan sampai S3. Bukan tidak boleh. Kalau memang mampu, seandainya asuransi itu syariah, murni benar-benar syariah, akan tetapi kalau itu berangkat dari gentarnya kita untuk memikirkan masa lalu, masa depan anak kita berhasil atau tidak, itu terlarang. Namun kalau ada memiliki kelebihan finansial, kemudian menabung untuk masa depan anak, itu suatu hal yang baik. Suatu usaha untuk pembenahan masa yang akan datang. Tapi kalau berangkat dari gentar, takut berhadapan dengan masa depan anak, maka itu adalah sebuah kesalahan dalam menata kehidupan. Dan kita tidak akan merasakan kenyamanan ketika kita selalu gentar, gentar dan gentar berhadapan dengan masa yang akan datang. Kemudian Imam Al-Qayyim mengatakan, yang menjadi permasalahannya adalah harimu sekarang kamu gunakan untuk apa? Hari ini kamu gunakan untuk apa? Saat ini kamu sedang ngapain? Disitulah letaknya problematika dunia. Disitulah letaknya ujian Allah di permukaan bumi. Ketaatankah atau maksiatkah? Maka orang muslim, ia lebih disibukkan memikirkan dia sekarang ngerjakan apa dibanding memikirkan masa lalunya mengapa dan yang akan datang untuk apa. Dia lebih banyak memikirkan masa sekarangnya. Yang selalu ditanyakan di dalam dirinya, sekarang saya ngapain? Kalau seorang muslim dan muslimah sudah menanamkan ini di dalam jiwanya, sekarang saya ngapain? Insyaallah akan terjadi perubahan dalam hidupnya. Karena ini selalu datang membuat kita terlena memikirkan masa datang atau memikirkan masa lalu sehingga lupa memikirkan sekarang saya lagi ngapain. Dan itu yang telah membawa langkah para ulama kepada ulamanya. Ditanyakan kepada Hasan Al-Basri rahimahullah, kaifa asbahta? Bagaimana kamu berhadapan dengan pagi ini wahai imam? Imam Hasan Al-Basri mengatakan, tidak kulangkahkan kakiku satu langkah kecuali aku pikirkan apakah untuk ketaatan atau untuk maksiat. Seandainya untuk ketaatan aku lanjutkan langkah kakiku, seandainya untuk maksiat aku berhenti. Dan tidak kuucapkan satu lafaz pun dari lisanku melainkan aku pikirkan apakah untuk ketaatan atau untuk maksiat. Seandainya untuk ketaatan aku lanjutkan melafazkannya, dan seandainya untuk maksiat aku hentikan. Inilah sikap yang telah membawa Imam Hasan Al-Basri menjadi orang yang teralim di antara para ulama di negeri beliau dan paling zuhud di antara para ulama yang ada di zaman itu, sehingga sangat ternama dan sangat banyak cerita dan riwayat tentang kezuhudan Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, murid daripada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ternyata beliau lebih menyibukkan untuk memikirkan sekarang saya ngapain, langkah kaki saya yang sekarang untuk apa, ucapan saya sekarang kemana, arahnya kemana, apakah kepada ketaatan atau kepada maksiat. Ketika seorang muslim dan muslimah lupa memikirkan apa yang dia lakukan sekarang, pada saat itu syaitan masuk untuk menanamkan apa yang tidak baik, sementara dia sibuk terlena dengan cita-cita masa akan datangnya. Inilah sikap yang diterangkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 38 ini. Orang-orang yang ikut kepada Allah, ikut petunjuk Allah dan Rasulnya, maka mereka sibuk memikirkan hari yang sekarang mereka lakukan, pekerjaan yang sekarang mereka kerjakan, di atas ketaatankah atau tidak. Mereka tidak khawatir dengan masa yang akan datang, karena mereka yakin Allah Maha Pemberi rezeki, Allah Maha mengatur segala-galanya, anaknya lahir dengan rezeki yang telah Allah tuliskan, tidak akan wafat dia sampai dia mendapatkan rezeki yang telah dituliskan oleh Allah semuanya. Dan dia juga tidak gentar, tidak takut berhadapan dengan masa lalunya, karena dia yakin, seyakin-yakinnya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat. Mari kita bina jiwa kita, mari kita bina hidup kita untuk mengarah kepada sifat ini. Konsentrasi penuh dengan apa yang kita lakukan sekarang. Jangan gentar berhadapan dengan masa yang akan datang. Dan jangan pula bersedih mengenang masa lalu yang pernah kita hiasi dengan maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat. Dan waktu yang ada, sebagaimana biasa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan yang kami berharap pertanyaan tersebut disampaikan melalui catatan kertas. Sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaan pertama, masa lalu saya jauh daripada agama. Saya terbiasa dengan kehidupan maksiat seperti minuman keras, zina, bahkan memakan daging yang diharamkan Allah. Dan badan saya pun saya hiasi dengan tato. Pertanyaannya, apakah taubat saya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan makanan dan minuman haram sudah menjadi darah daging? Akhi yang bertanya, pernahkah Anda menemukan sebuah ayat di dalam Al-Quran, Allah tidak terima taubatmu? Allah tidak mau lagi menerima taubat hamba-hambanya. Ataukah ayat-ayat Al-Quran yang Anda temukan di dalam Al-Quran penuh dengan harapan yang Allah berikan? Allah mau mengampunkan seluruh dosa. Apakah ayat-ayat Al-Quran yang Anda baca menerangkan Allah malas mengampunkan? Ataukah ayat Al-Quran yang Anda temukan, Rabbmu Maha Penerima Taubat, Rabbmu Maha Pengampun, Rabbmu Maha Pemaaf? Kenapa kemudian kita bertanya apakah Allah mau menerima taubat kita atau tidak? Pernahkah Allah berbicara di dalam Al-Quran, saya tidak mau lagi terima taubat kalian? Tidak pernah. Di dalam hadis hal itu pun tidak pernah ada, kecuali kalau pintu taubat sudah tertutup. Kapan pintu taubat tertutup? Apabila kematian datang. Selagi seseorang bertaubat kepada Allah sebelum kematian datang menjemput, dan dia serius untuk bertaubat tersebut, pasti, pasti dan pasti Allah menerima taubat. Bahkan Allah lebih gembira dengan taubat seorang hamba melebihi gembiranya seorang lelaki pergi ke padang pasir yang tandus gersang dengan makanan dan minuman di atas untanya. Tiba-tiba untanya tersebut lari dari kekangannya, terlepas. Dia kejar, unta itu lebih cepat berlari. Dengan penuh harapan, dia pun berusaha terus berjalan, menelusuri jalan unta tempat dia lari tersebut, berharap unta berdiri untuk dia kemudian bertemu unta tersebut, karena di atas unta itu ada makanan dan minumannya. Namun lelah dia berjalan, dan kakinya sudah lelah berjalan, unta tersebut tak kunjung dia temukan. Dia berada di padang pasir tanpa air dan makanan, maka dia yakin kematian akan datang menjemput. Di saat langkah yang telah gontai itu, di saat semangat yang sudah hilang untuk hidup tersebut, dia pun tertidur di bawah sebatang pohon. Dengan penuh keyakinan kematian datang menjemput. Karena orang hidup tanpa makan dan minum akan wafat, dengan izin Allah tentunya Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia terbangun, unta yang tadinya lari ada di depan matanya, di depan dirinya. Sudahlah istirahat, lelahnya hilang, unta ada di depannya. Kita kalau lelah, tertidur, begitu bangun tidur, tenaga pulih kembali, semangat datang. Bangkit dia dengan semangat penuh, kemudian dia pegang tali kekangan untanya tersebut. Berterima kasih betul dia kepada Allah, bersyukur dia kepada Allah, seraya berkata, Ya Rabb, Ya Allah, Ya Allah, Anta abdi wa ana rabbuk, Engkau hambaku, aku Tuhanmu. Salah ngomong karena terlalu gembira. Aqta'a min syiddatil farah. Salah ngomong karena terlalu gembira. Allah lebih bahagia dengan taubat Anda, saudaraku, daripada bahagianya orang yang tadi yang salah ngomong karena saking gembiranya. Itu yang diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim tentang taubat seorang hamba apabila serius, maka Allah lebih bahagia daripada bahagianya orang tadi. Maka kapankah Allah menutup pintunya? Dari dulu semenjak Anda berbuat maksiat, ketika Anda berbuat maksiat di siang hari, Allah membentangkan tangan di malam hari memanggil Anda untuk bertaubat. Ketika Anda lakukan maksiat itu di malam hari, di siang hari Allah bentangkan tangannya untuk menerima taubat Anda yang Anda lakukan tadi malam. Setiap itu, begitu terus setiap hari. Maka jangan pernah tanya lagi, Allah mau menerima taubat saya atau tidak. Itu kesalahan besar. Karena Allah yang kita ibadati, Allah yang kita sembah, Allah yang kita sujud dan rukuk kepadanya, adalah Allah yang mau mengampunkan seluruh dosa, sebesar apapun kesalahan yang pernah kita lakukan kepadanya. Lalu bagaimana dengan tato yang ada di badan saya? Sahkah salat saya? Sah. Tidak ada satupun keterangan. Tidak sah salat yang ada tato. Itu enggak ada. Sah. Hanya perkataan-perkataan yang tidak mempunyai dalil dari sebahagian orang yang menganggap dirinya mengerti syariat, mengatakan tato itu berada di sebahagian anggota wudu, maka itu akan menghalangi air. Itu artinya wudunya tidak sempurna, dan itu artinya sholatnya tidak sah karena wudunya tidak sempurna. Itu tidak ada dalil sama sekali. Dan Rasulullah tidak pernah di dalam hadis mengatakan, Anda yang sudah punya tato, hancurkan tato Anda. Itu pun tidak pernah. Kalau ataupun Anda berusaha membangkitkan kembali, membuang kembali tato itu, kulit-kulit pun tetap akan mati. Ketika kulit mati, pori-pori tidak berfungsi, air pun tidak bisa masuk. Itu sama saja hukumnya. Oleh karena itu, kalau memang kita bisa mencabut tato itu tanpa merukai jasad, tanpa merusak jasad, lakukan. Tapi kalau harus dengan merusak jasad, biarkan dia, kemudian taubatlah kepada Allah, anggap dia tidak ada, dan mudah-mudahan setiap melihat tato Anda tambah semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berkeinginan bertamu dan berjumpa dengan seseorang, sebaiknya kita menelpon dia dan membuat janji untuk pertemuan. Kalau mendadak kita menjumpai dia, khawatir dia tidak siap, apakah ini bagian daripada akhlak? Ini bagian daripada strategi. Ini bagian daripada apa? Strategi, bukan akhlak. Ya. Karena kita ingin jumpa seseorang, belum tentu dia ada di rumah. Dan tergantung, kadang kita ingin jumpa seseorang tanpa dia tahu sebelumnya kita akan datang. Ada kan? Surprise, kata orang sekarang. Jadi ini anu saja, strategi duniawi saja. Wallahu alam. Tidak ada yang saya tahu bahagian daripada bab akhlak yang seperti ini. Apakah boleh saya berjalan dengan keponakan perempuan istri saya, atau istri saya berjalan dengan keponakan laki-laki saya, juga abang saya dengan anak perempuan saya? Kalau abang dengan anak perempuan saya boleh. Abang saya dengan anak perempuan saya itu mahram, muhrim. Adapun saya dan keponakan perempuan istri saya tidak boleh, bukan mahram. Demikian juga istri saya dengan keponakan laki-laki saya tidak boleh, haram, karena mereka bukanlah mahram. Waktu kita sujud pada saat sholat kita harus merapatkan kaki tumit kita. Mohon penjelasan. Ya, riwayat di dalam Imam Bukhari bahwa ketika Rasulullah SAW sholat, ketika sujud itu kaki ditemukan sehingga tumit dan tumit itu berdekatan. Begitu tuntunan sholat Nabi kita di dalam hadis yang kita temukan. Apakah boleh kita melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu daripada ibadah haji? Karena di daerah kami kuota haji sangat kecil, harus menunggu lebih daripada 5 tahun. Daftar haji dulu, sudah dapat kuota baru umroh. Daftarkan haji dulu, sudah dapat kuotanya baru umroh. Kalau punya dana yang lebih, bisa lebih cepat. Seperti yang antum ketahui semuanya. Ya. Tapi kalau toh pun kita mau umrah sebelum haji, harapan besar adalah daftarkan diri untuk haji baru umrah. Karena kewajiban lebih utama adalah haji. Wallahu ta'ala. Apakah bersalah menurut syariat kalau kita mendaftar haji di daerah lain untuk mempercepat dari lebih 5 tahun menunggu menjadi kurang menjadi 5 tahun? Bagian daripada strategi yang dibolehkan. Bagaimana lafaz salawat kepada Nabi Muhammad SAW pada tasyahud? Karena kami pernah mendengar bahwasanya setelah Rasulullah SAW wafat, salawat kepada beliau pada tasyahud berubah dari assalamu alaika menjadi assalamu ala nabi. Apakah ada hadisnya dalam hal tersebut dan bagaimana derajat hadis tersebut? Yang ada riwayat dari para sahabat, yang mana mereka setelah wafatnya Rasulullah SAW, mereka kemudian merubah assalamu ala nabi. Dan itu dipakai oleh Syekh Al-Bani rahimahullah untuk menyatakan bahwa setelah wafatnya Rasul bukan assalamu alaika, namun assalamu ala nabi. Itu riwayat dari sahabat. Dan para ulama lain mengatakan boleh begini dan boleh begitu. Wallahu ta'ala. Wajibkah kita berdoa sehabis sholat? Tolong jelaskan. Yang wajib itu sholatnya tok. Sholatnya saja, itu yang wajib. Tidak ada yang namanya fardu ain zikir. Tidak ada. Fardu ain itu adalah sholat. Kalau setelah anda sholat anda berjalan keluar, itu tidak dosa. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat dan lupa sholatnya, sholat isya ketika itu terjadi, hanya 2 rakaat Rasulullah sholat kemudian salam. Abu Bakar dan Umar yang ada di depan diam, tidak berani berkata. Segan, sungkan kepada Rasul tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungkan untuk menyatakan wahai Rasul anda lupa atau anda salah. Ditambah syariat masih mungkin berubah. Ketika Nabi Muhammad hidup, syariat bisa saja berubah. Karena sholat itu pada awalnya diwajibkan 2 rakaat-2 rakaat saja. Setelah itu ditambahkan 2 rakaat-2 rakaat kecuali maghrib. Maghrib tetap 3 rakaat. Jadi dulu sholat itu 2 rakaat subuh, 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar, 2 rakaat, 3 rakaat maghrib dan 2 rakaat isya. Itu dulu. Kemudian datang lagi penambahan di sholat zuhur dan sholat asar dan sholat isya 2 rakaat-2 rakaat lagi. Menjadilah dia seperti yang terjadi sekarang. Itu dilakukan oleh para sahabat. Suatu saat Rasulullah sholat isya 2 rakaat lagi. Kan pasti mungkin didiskon lagi. Sehingga kemungkinan itu membuat Abu Bakar dan Umar dan yang lainnya diam, enggak ngomong. Sungkan plus kemungkinan syariat telah berubah. Sehingga seorang sahabat yang dikenal dengan sebutan Ziliyadain bertanya kepada Nabi Muhammad. Di dalam riwayat hadis itu, ketika Ziliyadain bertanya, fakharaja sura'anun nas. Manusia-manusia ingin bersegera keluar sudah keluar. Menunjukkan bahwa sebagian mereka tidak berzikir sebagaimana yang ditanyakan oleh penanya. Mereka punya urusan, mereka punya kepentingan, ada hal yang mendesak di luar, mereka keluar dari masjid. Dan Rasulullah enggak marah kepada mereka. Zikir dulu, wajib zikir. Bukan. Jadi zikir tidak wajib. Sunat hukumnya. Dan zikir disunnahkan, disunnahkan caranya masing-masing. Karena tidak ada riwayat satu pun yang menyebutkan bahwa zikir itu dilakukan secara bersama-sama dan berjamaah. Haruskah berdoa dengan mengangkat tangan setiap kali berdoa? Tidak harus. Tapi itu adab dalam berdoa. Wallahu a'lam. Apakah ada wisata di dalam agama Islam? Wisata terbagi. Wisata apa dulu? Ada orang buat sekarang wisata hati. Jadi hal yang sifatnya dunia tidak mendatangkan dosa dan tidak berpahala, termasuk diantaranya wisata. Saya mau pergi melihat danau kembar di Sumatera Barat. Ya sudah, pergi aja lihat. Anda tidak berdosa dan juga tidak berpahala. Pekerjaan dunia mubah. Jalan-jalan di kantor sudah, pikiran sudah remuk. Mikirkan kertas ke kertas, laporan ke laporan. Udah, minggu ini saya mau keluar. Kata orang sekarang weekend. Ya sudah weekend. Tidak berdosa, sekaligus tidak berpahala. Pekerjaan dunia mubah. Saya mau pulang kampung. Kampung saya indah. Saya mau menikmati hijaunya pemandangan. Ya sudah, nikmat. Tapi kemudian saya mengusulkan, ketika Anda wisata, wisata itu bisa ditambahkan dengan poin ibadah. Ketika pulang kampung, jangan hanya niatnya melihat keindahan hijau. Niatkan menjalin silaturahmi, bertemu dengan paman, bertemu dengan bibi. Niatkan dakwah, bawakan majalah, bawakan kaset, bawakan buku-buku Islami, sehingga perjalanan Anda dari sini ke Sumatera Barat menjadi ibadah kepada Allah Tabaraka wa Taala, mendapatkan pahala. Wallahu a'lam. Apakah boleh kita wisata ke negeri orang kafir seperti Beijing? Jangan. Karena Nabi menyuruh kita pindah ke negeri orang Islam dan bukan pergi ke negeri orang kafir. Bagaimana dengan orang yang sudah mengikuti pengajian dan sudah tahu dosa-dosa besar, akan tetapi masih nekat juga untuk mengulangi dosa di masa lalu? Semakin berilmu kita dan terus melakukan maksiat, dosanya semakin besar. Walayyadzubillah. Ustaz, bagaimana caranya menghilangkan rasa malas, terutama dalam melaksanakan ibadah? Gampang, dengan mendatangkan rasa rajin. Akhifiddin, malasnya kita beribadah itu karena maksiat yang kita lakukan. Pasti. Karena ketika kita terjerat ke dalam maksiat, maksiat itu yang kemudian menghalangi kita untuk semangat beribadah kepada Allah Tabaraka wa Taala. Maka jalan satu-satunya, introspeksi lagi, list lagi, hari ini saya ngapain, list lagi, hari ini saya ngapain. Pasti ketemu nanti. Kenapa saya malas hari ini untuk bangun tahajud? Pasti ketemu. Tadi pagi melirik cewek cantik, pasti ketemu. Itu yang telah menghalangi kita untuk semangat beribadah. Adapun kalau kita berhasil membentengi diri kita dari maksiat, pasti rasa malas beribadah itu hilang. Maka hati-hati. Salah satu bahaya maksiat adalah ini, rasa malas beribadah kepada Allah Tabaraka wa Taala. Pentingkah memahami tajwid dalam membaca Al-Qur'an? Iya. Karena Al-Qur'an tidak dibaca dengan tajwid, maknanya bisa berubah. Panjang pendek bertukar, terkadang bisa menukar makna. Yang panjang Anda pendekkan, makna kadang-kadang bisa berubah 100%. 180 derajat. ketika ayat innallaha la yuhibbul kafirin lanya panjang, artinya sesungguhnya Allah tidak mencintai orang kafir. Ketika la itu anda baca pendek, maknanya berubah. Sesungguhnya Allah benar-benar cinta orang kafir. Maka siapa yang mengatakan tajwid tidak penting? Penting. Apakah tajwid hanya dalam membaca Al-Quran atau dalam bahasa Arab? Tergantung tajwid yang mana. Kalau dengung itu tidak ada dalam bahasa Arab. Tapi kalau panjang pendek tetap. Tapi kalau dengung, gunah-gunah itu tidak ada dalam bahasa Arab. Bagaimana Pak Ustadz, di zaman sekarang ini sangat banyak orang tua mengharapkan anak-anaknya ingin menjadi apa yang diinginkan, dicita-citakan. Contoh, masuk pegawai negeri atau menjadi pegawai pemerintah supaya lolos main pogok uang sampai puluhan juta. Siapapun ini kalau ditanya pasti menjawab pogok itu hukumnya haram, tidak boleh. Bolehkah kita menjadi pegawai pemerintah? Boleh. Bolehkah kita menjadi pegawai negeri? Boleh. Asal jangan lakukan untuk itu sesuatu yang haram. Yang salah sekarang ini adalah, nah, kamu harus jadi pegawai negeri, kalau enggak kamu enggak jadi orang. Nah, itu yang salah. Nah, kamu harus jadi pegawai negeri supaya masa depanmu terjamin. Itu yang salah. Masa yang menjamin masa depan kita pegawai negeri? Enggak ada jaminan. Yang menjamin masa depan kita Allah tabaraka wa taala. Bukan ini atau itu. Pertanyaan saya adalah, siapa yang akan mempertanggungjawabkan nanti di akhirat? Yang nunggu akan mempertanggungjawabkan itu di akhirat. Apakah semua perbuatan ini akan mengalir darah yang haram karena caranya tadi tidak sesuai dengan Al-Quran? Jadi yang didapatkan oleh si anak tadi mengalir sampai ke anak cucunya. Apakah semuanya berdosa? Saya lama tidak berani menjawab pertanyaan tersebut. Yaitu, apabila seseorang nyogok untuk masuk sebuah jajaran usaha atau pekerjaan, tidak mesti aja pegawai negeri. Masuk pegawai swasta sekarang juga pegawai nyogok loh, Pak. Kenapa pegawai negeri terus yang dipojokkan? Ketika seseorang sampai kepada jabatan dengan menyogok, dan sekarang dia sudah bertaubat, apakah dia harus berhenti dari jabatan yang tersebut? Apakah dia boleh melanjutkan jabatan yang tersebut? Padahal dulu ketika masuk pakai togok dan sekarang sudah bertaubat. Saya lama tidak berani menjawab pertanyaan tersebut. Karena pertanyaan itu di belakangnya banyak problema yang akan timbul. Sampai suatu saat Allah mentakdirkan saya bertemu dan bertanya kepada salah seorang ulama di kota Madinah. Dan jawaban beliau membuka kebodohan yang selama ini membuat kita tidak berani menjawab pertanyaan itu. Beliau mengatakan, seandainya ketika Anda nyogok, Anda memenuhi syarat dan kriteria yang diinginkan untuk posisi itu, maka tidak perlu keluar. Lanjutkan dan bertaubat. Cukup. Contoh, ketika Anda nyogok tersebut, sebenarnya Anda tidak memenuhi kriteria yang diinginkan. Tapi karena uang togokan, Anda tetap diterima. Ketika itu terjadi, Anda wajib keluar. Contoh, yang dibutuhkan tenaga bla bla bla bla bla bla, umur maksimal 30. Anda sudah sampai ke umur 31. Berarti Anda tidak masuk kriteria. Tapi karena togok, masuk. Maka ketika itu, keluar. Karena sebenarnya ketika masuk, Anda tidak layak untuk masuk. Atau kemudian syaratnya, pendidikan minimum S1, Anda cuma D3. Karena togok, masuk. Wajib keluar. Karena ketika itu, Anda tidak memenuhi kriteria. Hanya togokan yang membuat Anda sampai ke jabatan tersebut. Tapi kalau semua persyaratan itu sebenarnya ada, Anda hanya takut kalah oleh rival, kemudian nyogok, maka pada saat itu tidak wajib untuk keluar daripada jabatan tersebut. Cukup istighfar dan kemudian bertobat kepada Allah dan memperbanyak ibadah dalam harta. Wallahu ta'ala. Bila imam membaca sami Allahu liman hamidah, ucapkanlah Rabbana walakal hamd. Apakah zikir yang tidak ini sampai di situ saja atau dilanjutkan Ustaz? Atau ulang dari awal? Gampang saja, silakan beli buku Sifat Salat Nabi, lihat di sana. Ya. Kenapa? Karena kalau saya jawab sekarang, takut ketika pulang udah lupa lagi. Tadi Ustaz ngomong apa ya? Jadi cari buku berjudul Sifat Salat Nabi, di situ menerangkan kepada kita bagaimana Nabi kita salat, lihat. Ya. Rabbana walakal hamd min as-samawati wa min al-ardi wa min ama syi'ta min syai'in ba'du. Kalau mau lanjutkan, ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abd. Allahumma la mani'a lima atai wa la mu'tiya lima mana wa la yanfa'u dzalika minkal jazaa. Yang bertanya ini hafal enggak? Kalau tidak, kembali kepada kitab tersebut. Apakah batal wudu seseorang yang mencebokkan balitanya karena telah menyentuh kemaluan? Ya, batal wudu. Sebelum mandi janabah kita disunatkan berwudu dahulu. Apakah kita niat wudu juga Ustaz, atau niat mandi saja? Kalau niat mandi saja sebelum wudu atau sebelum mandi? Adakah orang yang mengerjakan pekerjaan tanpa niat? Ada orang yang ngigau. Saya wudu tapi saya enggak niat wudu, wudu aja. Ada enggak? Suatu hal yang mustahil, seorang yang waras melakukan sesuatu pekerjaan, dia enggak niat melakukan pekerjaan itu. Saudara kita ini bertanya karena termakan oleh sebuah pemahaman niat itu adalah apa yang dilafazkan oleh lisan. Dan itu salah. Dan itu tidak benar. Nabi tidak pernah ajarkan. Sengaja saya berwudu, nah itu yang niat. Sengaja saya sholat zuhur 4 rakaat, itu yang niat. Salah, bukan itu yang niat. Niat itu keinginan hati. Jadi niat itu sudah ada sebelum kita berbuat. Dan mustahil ada pekerjaan tanpa niat. Kecuali yang tadi. Orang yang melakukan pekerjaan sambil ngigau, jalan malam-malam seorang diri, dia enggak niat jalan memang karena ngigau. Gitu. Dan itu obatnya gampang itu. Orang yang sering jalan keluar, kalau malam-malam keluar jalan gitu, obatnya gampang. Sebelum tidur, taburkan dulu paku payung di samping kasurnya. Nah, itu insyaallah enggak jalan kemana-mana. Jadi tidak ada pekerjaan dilakukan tanpa niat, itu tidak ada. Saya yakin semua yang hadir sekarang habis pengajian niat pulang. Saya yakin. Dan sebahagiannya singgah dulu makan sate, makan nasi goreng, niatnya singgah dulu. Dan saya bisa nebak di antara kita yang hadir ada yang niat ngajak Ustaz makan malam. Sudah niat. Loh, kapan dilafazkan sengaja saya berniat untuk ngajak Ustaz makan malam? Baru pulang, gak pernah dilafazkan, tapi sudah ada niat toh? Ada niat. Berarti niat itu adalah keinginan hati. Ustaz, saya niat nikah tahun depan. Kapan kita lafazkan sengaja saya berniat nikah tahun depan? Gak pernah. Antum semua yang hadir ini ketika mempunyai kelapangan rezeki, punya niat gak untuk pergi haji? Kapan antum lafazkan niat itu? Gak pernah. Jadi niat itu bukan sesuatu yang dilafazkan. Niat itu keinginan hati. Jadi berwuduklah dan mandilah. Dan kedua niat itu terpasang ketika kita hendak melakukan pekerjaan tersebut. Cuman akan jelas nanti ketika kita mandinya di hari Jumat. Apakah mandinya untuk mandi biasa atau mandi untuk mandi hari Jumat? Di situ niat berfungsi. Niat berfungsi saya maksud bukan lafaz. Apakah mandi saya untuk mandi biasa? Ada orang biasa mandi pagi. Mandi pagi jam 6:30. Sebenarnya mandi pagi 6:30 itu sudah bisa dia niatkan untuk mandi Jumat. Apakah ketika itu dia mandi-mandi pagi biasa saja, mandi kebiasaan, mandi mubah, ataukah sudah ada niat di hatinya ini mandi sekalian mandi Jumat? Ketika dia sudah berniat mandi Jumat, ya sudah. Nanti ketika di kantor, azan, sebelum azan keluar, langsung masuk masjid. Karena dia sudah mandi. Tapi kalau mandi biasa, mandi hanya mandi biasa, ketika menjelang Jumat, bagi yang berpendapat, karena pendapat ada dua, bagi yang berpendapat mandi Jumat wajib, Anda harus mandi lagi. Karena tadi Anda belum niat untuk mandi, mandi Jumat. Di situ letaknya niat tersebut berfungsi. Tapi bagi yang mengatakan itu hanya sunat, maka tidak wajib mandi. Disunatkan saja. Dan itu pendapat yang lebih kuat, wallahualam. Niat sholat dilafazkan sebelum takbiratul ihram atau bersamaan dengan takbiratul ihram? Nah, ini dia pertanyaannya. Sudah terjawab tadi. Rasulullah SAW itu ketika mau sholat, berdiri lurus, mengangkat tangan sambil bertakbir Allahu Akbar, langsung meletakkannya di sini. Begitu. Berdiri lurus, Allahu Akbar langsung. Tidak pernah dikatakan Rasulullah itu sebelum takbiratul ihram qomat qamit. Enggak pernah ada dalam riwayat. Oleh karena itu umat Islam gampang juga. Umat Islam yang mengikuti Rasulullah gampang takbiratul ihramnya. Berdiri, Allahu Akbar. Sudah masuk dalam salat. Niatnya kapan? Sudah dari tadi niatnya mau salat zuhur. Empat rakaat karena Allah. Namun karena datang ajaran entah dari siapa mulanya kita tidak tahu, lafazkan niat dulu. Maka kita lihat mayoritas umat Islam, Allah satu. Lebih parah lagi, dipasang itu ketika takbiratul ihram. Jadi mulut, tangan mengangkat, lisan bertakbir, hati melafazkan niat. Coba. Allahu Akbar. Hati. Karena tangan mengangkat, lisan mengucapkan takbiratul ihram, hati melafazkan niat. Pekerjaan berat itu. Saking beratnya, antum lihat ada orang ngulang-ngulang. Ya kan? Allah. Allah. Karena disuruh mengerjakan pekerjaan berat. Yang lebih berat lagi ada, yang ketiga. Lafazkan takbiratul ihram, niatkan. Lafaz niat dalam hati, bayangkan wajah guru. Untuk tawassul. Dan itu ada. Jadi tiga pekerjaan digabung, empat dengan takdirnya. Allah, aduh. Makanya mereka akhirnya ngulang-ngulang. Ada orang yang sekali takdir itu mau 3-4 kali baru kemudian bisa meletakkan tangan di dada. Karena Rasulullah nggak pernah seperti itu. Allahu Akbar. Mudah. Yang membuat kita sulit adalah diri kita sendiri. Kita keluar dari jalur yang sahih, maka terjadi kesulitan di dalam hidup kita. Bagaimana menjelaskan tentang kejadian Rasulullah melihat banyak kaum wanita di neraka? Apakah sekarang sudah ada yang diazab di neraka? Jawabannya ya, sudah ada. Pendapat yang sahih, sudah ada. An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwa wa 'ashiyya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab. Fir'aun dan bala tentaranya diadab di neraka setiap pagi dan petang. Ketika setelah terjadinya hari kiamat nanti, Allah akan berkata kepada para malaikat, masukkan mereka kepada azab yang lebih pedih. Jadi kapan diadabnya mereka? Sekarang. Setiap pagi dan petang. Pendapat yang lebih kuat bahwa neraka telah berpenghuni, surga telah berpenghuni. Penghuninya adalah orang-orang yang wafat dalam keadaan syahid. Namun, tidak seluruh neraka itu berpenghuni, sebagaimana tidak seluruh surga itu berpenghuni. Dan Allah akan menimbulkan lagi kenikmatan-kenikmatan surga terus sampai di saat nanti dunia akan kiamat. Dan ketika semuanya telah terjadi, yang tadinya diangkat kembali ke alamnya, neraka ditutup, surga ditutup, dan yang membuka pintu surga pertama kali adalah Nabi Muhammad, dan tidak ada yang masuk dalam surga sebelum Nabi Muhammad SAW memasukinya sallallahu alaihi wasallam. Ada pintu neraka juga akan tetap dibuka untuk orang-orang yang berhak masuk neraka, dan Allah akan tambahkan adab dan adab tambahan-tambahan di dalam adab neraka tersebut. Setiap hari neraka itu bertambah jenis adabnya, sehingga ketika yang datang di akhirat nanti, tak satu pun mata yang pernah melihat adab tersebut. Demikian juga halnya dengan surga. Pertanyaan terakhir, saya pernah membaca sewaktu Nabi Isra dan Mi'raj ke Masjidil Aqsa, Nabi sholat bersama para nabi. Perintah sholat baru ada waktu itu. Sholat apa itu? Mohon jelaskan. Sholat telah ada pada zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah ada. Sholat sebelum nabi-nabi, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah ada. Nabi Ibrahim telah menyuruh anaknya untuk sholat. Nabi Sulaiman lupa sholat asar karena terpesona melihat kuda-kuda yang maksimal dalam kecepatan berlari dan kuat yang dipersiapkan untuk berjihad. Lupa sholat asar sampai matahari tenggelam. Jadi sholat telah ada di zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Namun sholat dalam bentuk yang seperti ini, itu yang dimulai dari Isra dan Mi'raj. Wallahu ta'ala alam, saya tidak tahu apakah bentuk sholat seperti apa ketika itu, namun keterangannya seperti itu. Wallahu alam, saya tidak bisa menjawab bentuk sholat seperti apa, ya, karena tidak ada keterangan yang jelas dari Nabi Muhammad bentuk sholat ketika itu seperti apa, ya. Dan orang-orang Quraisy Mekah mengerti sholat karena di zaman Nabi Ibrahim ada sholat. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Dalam surat Ibrahim. Ya Allah, Rabbku, Rabb kami, aku telah tempatkan anak-anakku dan keturunanku di sisi rumahmu yang suci agar mereka mendirikan salat. Agar mereka mendirikan salat di Mekah, di tempat Ka'bah berdiri. Jadi zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sudah ada salat, dan itu kemudian diwarisi sampai ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun akidah berubah, terjadi kontaminasi, datang Amr bin Luhai yang merubah agama Nabi Ibrahim, mendatangkan kesyirikan ke Jazirah Arab. Namun yang namanya salat itu tetap ada. Oleh karena itu Aisyah berkata, ketika Nabi Muhammad menjadi di Gua Hira, kata Aisyah di dalam riwayat hadis Bukhari dan Muslim, ya tahannas, beribadah. Beribadah ala yang diketahui oleh Nabi Muhammad SAW di masa itu. Tapi detailnya seperti apa saya tidak faham. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada kata yang benar, maka semua itu datangnya dari Allah dan Rasulnya. Kalau ada yang khilaf, karena kekurangan ilmu dan kekhilafan diri sebagai seorang manusia, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah kecintaan kepada ilmu dan majelis-majelis ilmu, dan ditanamkan kepada kita keseriusan untuk berhadapan dengan hari ini, saat ini. Itu yang harus lebih kita perhatikan. Karena besok belum tentu kita akan hidup, apalagi 10 tahun yang akan datang. Jangan sibukkan diri memikir itu lalu lupa memikirkan yang sekarang sedang kita lakukan apa. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.